لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمة الله الحمد لله ديار هندينا kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dari salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu isya kita mengkaji bersama-sama dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan dalam kita diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada-Nya. Innahu walidzalikal qadir alaih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di Kitabul Adab dan juga masih di bab tentang adab-adab tentang makan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ma bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kul wa la yashba', tentang apa yang diucapkan dan dilakukan bagi orang yang makan tapi tidak kenyang. Qala wa an Wahshi ibnu Hirab radhiyallahu ta'ala anhu aw ibnu Harb رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود. Dari Wahsy ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi tidak kenyang. Kemudian Rasulullah bersabda, barangkali kalian makannya terpisah-pisah. Ini tidak ngumpul. Qalu na'am. Memang demikian wahai Rasulullah. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kepada kalian dengan makanan itu. Hadis ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah hadis yang lemah. Tapi dengan banyak jalannya maka terangkat kepada derajat hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang lemah, hanya kelemahannya itu masih ringan, belum parah. Dan ketika ada dikuatkan dengan jalan yang semisal dengan itu atau yang lebih kuat, maka ini terangkat kepada derajat hasan li ghairihi. Maka di hadis tadi yang juga hasan li ghairihi pun juga yuhtajju bihi wa yu'mal. Yani dijadikan sebagai hujjah juga diamalkan. Termasuk di antara dalil yang juga menguatkan. Ini adalah hadis hasan li ghairihi. Dari hadis yang pertama mutawatir, kemudian sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi. Dan hadis sahih li ghairihi ini juga asalnya adalah hadis hasan li dzatihi. Ketika diriwayatkan dengan banyak jalannya, maka terangkat kepada derajat sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li dzatihi itu sendiri dan yang paling bawah adalah hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis-hadis yang lemah, hanya kelemahannya masih ringan, atau para ulama dan muhaddidin menyebutkan adalah dhaif munjabir. Dhaif, hadis lemah yang masih bisa ditambal dengan atau masih bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dan ini satu di antaranya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, tapi juga diriwayatkan oleh yang lainnya dengan banyak jalan, dari Ibnu Majah, Ibnu Ahmad dan yang lainnya. Dan juga banyak syawahidnya, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Tarhib wa Tarhib, demikian pula juga Al-Haythami dalam Majma' Zawaid. Dan hadis ini dengan banyak jalannya adalah terangkat kepada derajat hasan lilaidiatnya, juga dijadikan sebagai hujjah. Yang tentunya dari hadis ini bisa diambil faedah bahwa makan dengan sendiri-sendiri ini adalah akan menghilangkan keberkahan makanan itu. Sebagaimana juga ketika makan bareng-bareng, ya, maka ini adalah akan memberikan keberkahan, akan menjadikan makanan itu sendiri adalah berkah. Maka ini tentunya yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan, hendaknya mencari yang berberkah, ya, mencari yang berberkah. Kemudian juga dari hadis ini juga diambil faedah ketika Rasulullah mengatakan wadzkuru smallah, dan sebutlah nama Allah yang ucapkan bismillah. Maka mengucapkan bismillah ketika makan ini juga satu hal yang Rasulullah mengatakan adalah wajib. Hanya wajib. Hal ini sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, kalau lupa ini supaya mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini suruh mengucapkan itu. Hal ini menunjukkan ta'kid. Kalau toh kemudian tidak sampai wajib, ya, maka ini adalah sangat dikuatkan, ya. Sangat dikuatkan. Dan sebagian para ulama mengatakan akan wajibnya, karena juga ketika makan itu tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dibarengi dengan akan diikut oleh syaitan, ya. Nasallallahu salam alafiyah. Dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini yang juga di antara sebab menjadikan makanan itu berberkah. Menjadikan makanan itu ada barokahnya. Kemudian juga ini dari faedah dari hadis ini bahwa sunnahnya untuk kita makan bareng-bareng, kalau satu keluarga juga bareng-bareng, kalau dimanapun, kalau misalkan kita juga bareng dengan kawan-kawan atau di kos atau di manapun misalkan, maka makan bersama ini tentunya adalah lebih berberkah. Dan ini tentunya adalah lebih nyunnah. Dan ini dari hadis ini adalah ada isyarat bahwa agama ini adalah mengajak kepada persatuan, mengajak kepada kebersamaan. Karena dalam makanan saja syariat menganjurkan kepada kita untuk bareng-bareng, lebih lagi dalam permasalahan-permasalahan yang lebih besar dari itu. Maka kita lihat syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengajak kepada kebersamaan, kepada persatuan. Yani tidak berpecah belah. Makanya agama ini adalah mengajak kepada persatuan. Ini yang harus kita cermati. Maka kita lihat dari makanan supaya bareng. Salat berjamaah bareng, Jumatan, salat Id, kemudian juga ibadah haji bareng. Ini banyak yang kemudian juga dalam berkorban satu ekor sapi dibolehkan untuk 7 orang juga bareng-bareng. Kemudian satu ekor kambing pun juga ini juga ada kebersamaan, dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Ini juga ada kebersamaan. Selalu seperti itu kita perhatikan. Maka ini indahnya Islam adalah mengajak kepada persatuan, mengajak kepada kebersamaan, bukan kepada perpecahan dan perselisihan. Sampai dalam makanan ini. Ini maka ini yang tentunya adalah min mahasinil Islam. Di antara keindahan-keindahan agama ini adalah senantiasa mengajak kepada kebersamaan. Demikian pula dalam segala hal, untuk saling juga dalam perselisihan pun juga misalkan supaya dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka ini adalah dimusyawarahkan di antara mereka. Wasyawirhum fil amr. Dan musyawarahlah dalam suatu perkara. Ini musyawarahnya, asas yang dianjurkan dalam Islam adalah asas musyawarah. Dan ini juga menunjukkan kebersamaan. Dan kita lihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal pun juga selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Padahal beliau sendiri yang kalau toh seandainya berita begini-begini, ini sudah nas ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat Rasulullah juga mengajak musyawarah dengan istrinya, juga musyawarah ya dengan para sahabat, juga musyawarah, padahal seorang Rasul alaihi salatu wasallam. Ini dia dalilnya adalah ingin mendidik kepada kita agar kita selalu juga ada kebersamaan. Ketika mau perang Badar misalkan, juga Rasulullah ini mengajak musyawarah, mana kira-kira tempat kita untuk base camp kita itu di sebelah mana. Ini musyawarah. Ketika mau perang Uhud juga seperti itu, musyawarah dengan para sahabat, kita jemput di Madinah atau di luar kota Madinah, kita jemput musuh ini di Madinah atau di luar kota, selalu seperti itu. Ketika perang Ahzab juga, bagaimana menghadapi mereka pasukan sekutu ini, yang akhirnya kemudian jatuh pilihannya pada pendapatnya Salman al-Farisi. Ini semua adalah musyawarah, yakni kebersamaan. Maka ini juga dalam makanan ini, karena kalau kemudian umat Islam itu bersatu, maka tentunya syaitan itu akan jauh dari kita, musuh-musuh Islam itu tidak akan berani kepada kita. Maka ini masalahnya. Kenapa kok kemudian izzatul Islam, kewibawaan Islam ini terkoyak? Ya. Karena umat Islam seperti itu keadaannya. Ya. Ini yang tentunya adalah satu hal yang sangat disayangkan untuk kita segera segera membenahi diri. Khususnya ini di hari-hari yang mulia ini, untuk kita banyak berbenah diri, memperbaiki diri kita bersama-sama. Karena jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian nyempal sukanya menyendiri, ini syaitan itu lebih dekat ya, lebih dekat kepadanya. Bagaimana juga Rasulullah mengatakan asyaitanu ma'al wahid wa huwa ma'al ithnaini abad. Sesungguhnya setan itu bersama dengan satu orang dibandingkan dengan dua orang itu lebih jauh. Ketika seseorang sendirian, syaitan itu lebih dekat. Ketika seorang itu berdua bersama yang lainnya, maka syaitan akan semakin jauh. Dan seperti itu pula dengan kebersamaan itu, insya Allah akan terjaga. Terjaga kita dari gangguan syaitan, juga terjaga kita dari hal-hal yang kurang baik. Dan juga dikatakan innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Semuanya serigala itu hanya akan makan kepada kambing yang menyendiri, kambing yang menjauh dari kawan-kawannya. Kalau bareng-bareng gak akan berani. Maka ini tuntunan untuk kita juga senantiasa menjaga kebersamaan. Kalau mungkin ada perselisihan, perbedaan, dicari titik temu. Pasti ada titik temunya. Kembalikan kepada tuntunan Islam. Ini insya Allah akan menyatukan hati kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Yang ketika kita keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari makan ini saja ya, kita makan sendirian, ini sudah keluar dari sunnah Rasulullah. Ya. Keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu masalah makan sepele ya. Tapi ternyata masya Allah berangkat dari hal-hal yang kecil ini, maka permasalahan yang besar adalah berangkat dari yang kecil ini. Masa manakala kita terdidik dari masalah-masalah yang kecil ini, yang besar akan lebih ringan. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, bahwasanya syaitan itu akan lebih mampu untuk mengganggu kepada seorang yang sendirian untuk dijadikan sebagai umpannya atau sebagai apa sasarannya. Maka hendaknya kita senantiasa berbareng-bareng. Dan yang namanya perselisihan ini semuanya adalah suatu keburukan, ya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, al-khilafu syarr, menyelisihi itu adalah buruk. Dan ini beliau mengatakan seperti itu dalam kondisi beliau tanazul. Artinya beliau sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak diyakininya. Tapi karena melihat kepada kebersamaan, melihat kepada masalih mafasidnya, maka beliau ketika beliau mengatakan seperti itu, kasusnya adalah ketika sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu haji dan ada di Mina. Di mana di Mina itu, ketika di Mina ini hari-hari besoknya sudah hari Selasa berarti, ya. Sudah Tarwiyah, hari Tarwiyah, kemudian hari-hari Tasyrik. Ini ketika di Mina, ini sunnahnya bagi jemaah haji adalah mengqasar sholatnya yang 4 rakaat dan tidak menjamak. Tidak diqasar, apa diqasar tapi tidak dijamak, tapi juga tidak itmam, tidak sempurna sholatnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat saja. Sholat pada waktunya tapi hanya 2 rakaat saja. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh zamannya Abu Bakar, kemudian zamannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya mengalami seperti itu. Tapi di zaman Utsman di awal-awal pun juga demikian. Tapi ketika di akhir, masa-masa akhir, beliau itmam, jadi menyempurnakan yang 4 rakaat. Maka hal itu diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan namun demikian, beliau tetap juga sholat di belakang sahabat Utsman ini. Tidak kemudian nyempal itu tidak. Meskipun ini juga tentunya hal itu adalah menyelisih sunnah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman ini tidak sesuai dengan pendahulunya, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tapi tentunya hal itu adalah karena ijtihad. Hasil dari ijtihad beliau, karena beliau meyakini bahwa yang datang haji itu adalah bukan sekedar haji saja. Karena di masa beliau itu umat sudah mulai banyak banget. Ini di masa sahabat Utsman, ini manusia yang masuk Islam itu sudah sangat banyak sekali. Maka beliau khawatir orang yang datang haji juga maunya juga sambil haji, juga sambil belajar. Nanti khawatir pulang sampai ke kampungnya selesai haji, kemudian melakukan sholat duhur cuma 2 rakaat saja. Ini adalah istihad beliau seperti itu, untuk mengajari, untuk mendidik kepada kaum muslimin bahwa sholat duhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya ya 4 rakaat. Ini maunya hanya seperti itu saja. Meskipun ini juga tentunya adalah menyelisih, dan itu diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau tetap di sholat di belakangnya. Ketika ditanya, kamu ingkari tapi kamu sholat di belakangnya. Kalau kita mungkin masalah yang mengatakan, oh, ini kamu mumayyih, ya. Kamu ini pelin-pelan, ya. Punya pendirian, ya. Menyelisihi, mengingkari, tapi kok tidak mau menyelisihi, yani, tetap sholat di belakangnya. Maka beliau katakan al-khilafu syarr, berselisih itu buruk. Berselisih itu adalah buruk. Dan ini kadang-kadang memang ada perkara-perkara yang dibolehkan kita untuk tanazul, ngalah lah ya istilahnya, demi maslahat yang lebih besar. Demi maslahat yang lebih besar. Ini juga kita lihat pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Maka ini jemaah bilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita tentunya dalam mencari asbab, asbab uta'ni berpuluh, sebab-sebab bisa terikatnya hati. Dan ini diantaranya dari makan bersama. Dengan makan bersama ini, istimak dalam makanan, ini juga menunjukkan asbab, sebab-sebab adanya ta'ni berpuluh, dan juga merupakan asbab wahdatul ummah, sebab persatuan umat. Dan kalau menyelisihinya, ini juga merupakan asbabul furqah, ya. Sebab-sebab perselisihan dan sebab-sebab cerai berainya umat ini. Ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala satu hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, qala masih di masalah adabut ta'am ini, qala wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-barakatu tanzilu wasat al-ta'am. Fakulu min hafatayhi wala ta'kulu min wasatihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah min hafatayhi, dari dua sisinya. Wala ta'kulu min wasthihi, dan jangan makan dari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini katakan adalah hadis hasan sahih. Dan hadis ini memang sahih. Ini ketika kaitannya dengan Imam Tirmidzi ketika mengatakan hadisun hasanun sahih, ini seakan adalah seperti dua sifat yang bertentangan, ya. Dua sifat yang bertentangan, dan ini tidak bertentangan. Karena terkadang kalau ini adalah banyak jalannya, berarti memang ada satu riwayat yang itu adalah sahih, ada satu riwayat yang itu adalah hasan. Ini dari penjelasannya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Itu diantaranya. Dan bisa jadi adalah sahih dari satu jalan dan hasan dari dari jalan yang dari banyak jalannya. Jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga merupakan mahasinul Islam, kebaikan-kebaikan Islam, yang dimana sampai masalah-masalah seperti ini diatur. Artinya ada aturannya untuk kita, bagaimana cara kita makan. Ini ada aturannya untuk kita makan dari pinggir, ya, tidak dari tengah. Dan ini sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW, ya. Jangan kita melecehkannya. Melecehkan sunnah ini berbahaya. Melecehkan sunnah adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Dan ini banyak orang seperti itu. Ada sebagian orang yang kadang keblinger, ya. Merasa dirinya punya pengikut, merasa dirinya omongannya didengar, merasa dirinya punya kedudukan, merasa apa yang diinginkannya mesti kecapean, ngapa kesampean, ya. Ini kemudian terkadang seperti itu keadaannya, ya. Yani menghujat kepada sunnah, atau kemudian melecehkan kepada sunnah, menghinakan kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, maka ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala makan, dengan turunnya keberkahan. Yang ini akan dicabut dari yang lainnya. Artinya kalau tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan tidak akan ada keberkahannya. Maka di sini adalah pentingnya untuk kita selalu ingat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita makan. Kemudian dari hadis ini adalah disunnahkan untuk kita makan dari sisi makanan, sisi piring pinggirnya, dari pinggir makanan, jangan dari tengahnya. Meskipun di sini adalah larangan wala ta'kulu min wasatihi, jangan makan dari bagian tengahnya, dan bentuknya adalah larangan, hukum asal larangan adalah haram, tapi ini tidak sampai kepada keharaman. Rasulullah mengatakan bahwasanya ini hukumnya adalah makruh. Makruh hukumnya untuk kita makan langsung dari bagian tengahnya, karena keberkahan itu turun dari tengah, dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk makan dari bagian pinggir. Nah, kalau kemudian dikatakan itu haram, ya, larangan ini sampai kepada keharaman, tentunya adalah satu hal yang cukup berat, ya, cukup berat, karena terkadang seseorang dengan spontan makan dari bagian tengah misalkan, dan kemudian kalau itu adalah larangan atau haram, berarti kan berdosa, ya, melakukan satu dosa, dan ini satu hal yang tentunya adalah berat dalam masalah ini. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hukumnya adalah makruh untuk kita makan dari langsung dari bagian tengah piring misalnya. Kemudian berikutnya qala wa Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin falamma adahu wasajadu dhuha utiya bitilka al-qas'ah ya'ni wa qad thurida fiha waltaffu 'alayha falamma katharu jatha rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arabi ma hadhihi aljalsah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد. dari Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki satu nampan besar ya, yang diberi nama dengan Al-Gharra. Karena diriwayatkan bahwa dikatakan Al-Gharra karena warnanya yang putih mengkilat. Al-Gharra ya, itu biasanya adalah untuk mensifati satu hal yang memiliki warna putih. Al-Gharra ya, nampan yang putih. Yahmiluha arba'atu rijal, yang dibawa oleh 4 orang. Besar tadi. Nampannya besar ya, dibawa oleh 4 orang. Ya. Qala falamma adahu wa sajadu dhuha. Ketika tiba waktu duha, ini mereka sudah sajadu duha, ini sudah mereka menunaikan sholat duha dalam satu riwayat ini ya. Kemudian utiya bitilkal qasah, kemudian didatangkan dengan nampan itu. Waqad turida biha, dan sudah dikasih makanan ya. Dari tharib ya, dikasih makanan di atasnya. Fal tafu alaiha, maka para sahabat pun duduk berkeliling di nampan itu. Maka tatkala mereka semakin banyak, ini para sahabat, jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah duduk dengan dua lututnya. Ini duduk dengan dua lututnya karena banyaknya orang. Ini agak sempit tempatnya. Ini seperti ini ya. Ini duduk dengan dua lutut, seperti duduk di antara dua sujud ya. Apa duduk di antara dua sujud, tapi dengan apa namanya? Kaki belakangnya itu ditinggikan ya. Ini karena sempitnya, karena banyaknya orang. Falamma katharu jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arabi, kemudian seorang Badui mengatakan ma hadhil jalsah, duduk apaan ini, kata seorang Badui yang ikut juga duduk bersama Rasulullah di makanan di nampan itu, mengatakan duduk apaan ini. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai hamba yang kariman, abdan kariman, hamba yang mulia atau hamba yang dermawan. Walam yaj'alni jabbaran anida, dan Allah tidak menjadikanku jabbaran anidan ya, sebagai orang yang jabbar anidan, yang suka memaksa atau juga ngeyel ya, anid, suka bantah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda kulu min hawalaiha, makanlah dari pinggir nampan itu. Wada'u dhirwataha, dan tinggalkan bagian puncaknya, bagian tengah dan puncaknya. Yubarak fiha, niscaya akan diberkahi padanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dengan sanad yang bagus dan sanadnya adalah sahih, ya. Dan ini juga menguatkan dengan hadis yang sebelumnya tentang anjuran Nabi alaihi salatu wasalam untuk makan dari bagian pinggir dan tidak dari bagian tengahnya. Karena itu yang akan kemudian menyebabkan keberkahan itu dari tengah, kemudian minggir dan seterusnya, ya. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang azim ini, meskipun dalam adab-adab makan ini, hal ini menunjukkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya nampan khusus, ya, di sini untuk beliau juga makan bareng dengan para sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan tawadhu'nya beliau. Beliau makan bareng-bareng satu nampan bersama, ya. Maka ini satu hal yang azim, ya. Dari ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari hadis ini juga menunjukkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau dengan para sahabatnya. Dan dengan orang-orang yang selalu bersama dengan beliau ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan dan perhatian dengan para sahabatnya. Ada makanan dimakan bareng-bareng dan sering beliau seperti itu. Bahkan terkadang banyak kisah yang sebagaimana dulu sudah kita bahas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perhatian dengan khususnya dari kalangan ahlu suffah, ini juga sangat perhatian sekali. Maka ini dikatakan abdan kariman, hamba yang dermawan. Artinya adalah akhlak dari Nabi alaihi salatu wasallam yang begitu dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau sudah tiba bulan Ramadan. Sangat dermawan lagi adalah kalau sudah tiba bulan Ramadan ini. Yang ini tentunya juga bahwasanya Rasulullah mengatakan ma naqasa sadaqatun min mal. Ma naqasa sadaqatun min mal, tidak akan berkurang, ya. Sadaqah itu dia akan apa, sadaqah itu tidak akan mengurangi dari harta. Maka ini akan semakin menambah, jadi nambah keberkahan, nambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini karamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lihat para sahabat duduk setelah waktu duha. Falamma adhahu, ini tatkala mereka sudah tiba waktu duha, wasajadu duha, dan mereka sudah sujud salat duha. Ini menunjukkan bolehnya duduk-duduk, ya, dari habis subuh, ya, sambil menunggu waktu duha. Kemudian setelah itu adalah sholat, ya, duduk-duduk di masjid setelah sholat fajar, sholat subuh. Nah, kemudian kalau nggak ada taklim, ada taklim misalkan, boleh untuk duduk menunggu dari waktu subuh sampai terbitnya matahari, sampai waktu duha. Kemudian sholat dua rakaat, ya, sholat syuruq, ya. Kemudian setelah itu makan, ya, sarapan bareng-bareng. Ini Rasulullah SAW sering melakukan seperti itu. Ini tentunya adalah satu keutamaan. Pertama adalah sholat subuhnya adalah keberkahan, ya, mendapatkan keberkahan. Ya, kemudian menunggu sholatnya, menunggu waktu duha. Kemudian sampai waktu duha ketika waktu syuruq, dan ini adalah juga keutamaan. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, kemudian tetap di tempat sholatnya sampai matahari terbit, ya, kemudian sholat kedua rakaat, maka baginya akan mendapatkan pahala haji dan umrah tamat tamat tamat, sempurna sempurna dan sempurna. Ini pahala mendapatkan ibadah haji dan umrah, manakala kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit, kemudian menunggu syuruq, ya, kemudian sholat dua rakaat. Dan ini para sahabat melakukan seperti itu, duduk-duduk bersama di waktu fajar setelah sholat subuh untuk menunggu waktu duha. Jadi tidak harus kemudian berzikir sendiri-sendiri juga tidak boleh, kemudian sambil mungkin ada mutala'ah, mudzakarah atau ada hal-hal yang dibicarakan yang itu adalah bermanfaat, bukan hal yang sia-sia. Maka itu dibolehkan. Atau kemudian bagaimana para sahabat juga seperti itu, sambil menunggu waktu duha. Kemudian dari sini juga tidak mesti harus tetap di tempat sholatnya. Artinya misalkan sholat di sini ya harus duduk terus di sini, nggak boleh pindah, itu nggak harus seperti itu. Karena dari apa riwayat itu juga mereka berkumpul, namanya berkumpul itu juga tidak namanya berkumpul ini tidak tetap di tempat sholatnya tentunya. Ya. Dan kalau seandainya mereka di tempat sholatnya tentunya adalah akan disebutkan seperti itu. Ya. Maka ini menunjukkan bolehnya juga kita berpindah tempat. Tidak harus kemudian di tempat sholatnya ini. Ini keutamaan. Kemudian juga selesai itu kemudian makan bersama, ya, sarapan bareng-bareng. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita lihat juga Rasulullah yang memberikan khidmah kepada para sahabatnya. Dan ini juga merupakan sunnah untuk kita juga perhatian dengan kawan-kawan, dengan sahabat yang lain, membantu mereka. Dimana juga ini juga dilakukan oleh para sahabat dengan bareng-bareng mengangkat nampannya, kemudian makan bersama. Juga dalam hal ini kita lihat dan menunjukkan ketawaduan Nabi SAW, dimana beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul, kemudian duduk dengan orang Badui, ya, orang kampungan. Jadi tidak ada Rasulullah tidak membeda-bedakan, ya, dan juga dengan ahlus sufah, orang-orang yang melarat dari para sahabat, ini juga biasa ini. Dan ini tentunya adalah yang akan menjadikan ta'liful qulub, menyatukan hati dengan kebersamaan dengan umumnya manusia dalam makanan, minuman, dan juga dan ini tentunya akan lebih mengeratkan hati kaum muslimin yang seperti ini. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena hakikatnya adalah sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia dan yang paling bertakwa. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW ternyata juga banyak dari para sahabatnya dan juga dari para fuqara, masakin, dari orang-orang yang notabene adalah dari status sosial yang terbelakang, tapi Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan itu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan mereka, para orang-orang fuqara dari para sahabat, untuk kemudian juga tidak minder dengan yang lainnya. Karena hakikatnya adalah dengan kebaikan untuk berlomba-lomba dalam pahala. Dan ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga diambil faedah para sahabat ini selalu mencari tahu, selalu ingin tahu dengan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam duduk seperti itu, maka si Badui mengatakan, duduk apa nih? Ini selalu apa hikmahnya, apa alasannya, apa, dan itu sering seperti itu. Ya, para sahabat selalu bertanya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu selalu muraqabah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, memperhatikan, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam selalu diperhatikan. Juga minta pendapat kepada beliau. Dan ini tentunya adalah satu hal yang juga tuntunan bagi kita, kita yang sudah tidak ketemu dengan Rasulullah, hendaknya kita juga seperti itu. Bagaimana kita muraqabah dengan sunnah-sunnah beliau, selalu perhatian dengan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara sampai masalah-masalah detail, masalah pribadi, rumah tangga, bagaimana hubungan dengan istri, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan orang tua, bagaimana, dan seterusnya. Ya, kesehariannya ini hendaknya kita juga mencari tahu dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat juga selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tidak lain adalah untuk mengambil qudwah, mengambil keteladanan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Sesuatu yang terkadang kita tidak tahu, maka kita mencari tahu, kok ada kawan yang melakukan seperti itu, ini apa, Nah, kemudian kita belajar. Maka di sinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengkaji, duduk di majelis ta'lim adalah dalam rangka untuk mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Apalagi sekarang ini banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah yang tenggelam. Sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan oleh umat, oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka ini pentingnya untuk kita juga mengais kembali dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, agar ghurbahnya Islam, keasingan Islam ini bisa pudar di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Ini kemudian faedah dari hadis ini juga menunjukkan sangat tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau Rasulullah dengan orang-orang Badui seperti itu, bagaimana dengan kita ini ya? Dan ini juga Rasulullah mengajari manusia bagaimana cara makan. Sampai cara makan saja ada tuntunan, ada sunnahnya. Artinya dalam kita makan itu juga ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai sunnah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan masalah-masalah seperti ini. Dan ini dari hadis ini juga diambil faedah bahwasanya keberkahan itu ada di tengah-tengah makanan, yang itu akan memberikan pengaruh kepada seluruh makanan yang ada. Maka jangan diambil dari tengah supaya nanti takdir bisa memberikan kepada yang lainnya. Ini dari anjuran Nabi alaihi salatu wasallam. Ini terangkan yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan keilmuan kepada kita dan juga memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih berhati-hati dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam, dari apa yang kita lakukan agar bisa sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam. Meskipun itu permasalahan sepele, kalau kemudian kita cocokkan dengan sunnah-sunnah Nabi, maka insyaallah ta'ala ini akan bernilai pahala, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kita mengerti ini, dari masalah kecil seperti ini adalah menjadi sebab satu hal yang besar, dari asbab ya, asbab ta'liful qulub ya, asbab bersatunya hati, dan asbab wahdatul ummah, persatuan umat ini berawal dari permasalahan-permasalahan yang terkadang dianggap remeh seperti ini. Maka kita jangan menganggap remeh satu kebaikan kalau itu adalah jelas nas dan ketentuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu waliyudzalikal qadir alaihi wa Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.